عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal. Kembali kita melanjutkan kajian rutin kita membahas tentang fikih zakat. Dan insyaAllah di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menghitung zakat utang piutang. Secara umum ada tiga pembahasan yang akan kita kupas di kesempatan kali ini. Dengan kata kunci zakat utang piutang, ada tiga hal. Yang pertama adalah zakat utang artinya uang orang lain yang ada di tempat kita, yang menjadi utang kita. Bagaimana cara menghitung zakatnya, dan apakah itu bisa mengurangi dari nisab zakat. Kemudian yang kedua adalah zakat piutang artinya uang orang lain atau uang kita yang ada di tangan orang lain. Apakah kita harus menzakatinya? Kemudian yang ketiga adalah utang zakat berarti kita punya kewajiban untuk bayar zakat, namun kita tidak mampu menunaikannya karena mungkin kita tidak punya uang tunai, atau kita kekurangan dana, sehingga kita tidak bisa untuk membayarkan zakat itu. Tayyip, tiga ini insya Allah yang akan kita bahas, semoga dimudahkan oleh Allah Azza wa Jal. Yang pertama kita akan bahas zakat utang. Tadi seperti yang kita sebutkan, bahwa zakat utang adalah uang orang lain yang ada di tempat kita. Apakah itu wajib untuk dizakati? Sebagai gambaran kasus, si A memiliki tabungan 80 juta. Sebagai gambaran kasus, si A memiliki tabungan senilai 80 juta. Dan kita bisa pastikan bahwasannya nilai tabungan ini di atas nisab, sehingga dia nilainya di atas nisab. Namun di saat yang sama, dia juga punya utang senilai 50 juta. Yang jika ini kita kurangkan, ya, 80 juta dikurangi 50 juta, dikurangi 50 juta, sehingga nilainya adalah 30 juta dan ini di bawah nisab. Nilai ini di bawah nisab. Apakah si A wajib untuk bayar zakat? Ada dua rincian yang bisa kita berikan di sini. Yang pertama adalah jika utangnya dibayarkan sebelum haul. Jika utangnya dibayarkan sebelum haul, maka dia mengurangi zakat. Misalnya ada orang yang memiliki harta senilai 80 juta tadi, lalu dia punya utang 50 juta. Kemudian utang 50 juta itu dibayarkan sebelum haul zakat 80 juta. Sehingga saldo dia tinggal 30 juta dan 30 juta ini di bawah nisab. Maka karena sudah mengurangi zakat, dia tidak wajib untuk bayar zakat. Baik. Ada beberapa riwayat yang menunjukkan hal ini. Kita sebutkan di antara riwayat itu adalah pertama dari Sa'ib bin Yazid. Dari Sa'ib bin Yazid, salah seorang tabi'in, beliau menceritakan anna Utsmana ibn Affan kana yaqul, bahwasanya Utsman bin Affan pernah memberikan pengumuman kepada masyarakat, hadza syahru zakatikum, ini adalah bulan zakat kalian. Faman kana 'alaihi dainun falyu'addi dainahu. Karena itu siapa yang memiliki utang maka hendaknya dia tunaikan utangnya. Hatta tahsula amwalukum, sehingga kalian mendapatkan sisa harta kalian. Fatu'adduna minhu zakah, lalu kalian tunaikan dari sisa harta itu zakatnya. Disebutkan dalam Al-Muwatta Imam Malik. Dari sini kita bisa memahami bahwa Utsman memerintahkan orang yang punya tabungan dan di saat yang sama dia juga punya utang. Maka sebelum membayarkan zakat tabungan, kurangi dulu dengan utangnya, sisanya baru dibayarkan zakatnya. Ini keterangan yang disampaikan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, Utsman mengatakan, sama dari Sa'ib bin Yazid, Utsman mengatakan, "Hadza syahru zakatikum." Ini adalah bulan zakat kalian. "Faman kana 'alaihi dainun falyaqdihi." Siapa yang punya utang maka hendaknya dia lunasi utangnya. "Wa zakku baqiyata amwalikum," dan bayarkan zakat untuk sisa harta kalian. Keterangan ini disebutkan dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah. Sehingga Utsman mengajarkan bagi orang yang punya duit, punya tabungan, atau punya barang dagangan, dan dia punya utang, jika utang itu ingin dijadikan sebagai pengurang dari zakatnya, maka bayarkan dulu utangnya, baru kemudian dibayarkan zakatnya. Keterangan yang sama juga disampaikan oleh seorang tabi'in, Maimun bin Mihran. Beliau mengatakan, "Idza hallat 'alaika az-zakah, fanzur kulla malin laka." Kalau sudah datang waktunya zakat, maka perhatikanlah semua mal yang kau miliki. "Tsumma tarah minhu ma 'alaika min ad-dain." Kemudian potong darinya ma 'alaika min ad-dain, kewajiban utang yang harus kau bayarkan. "Tsumma zakki ma baqiya," lalu bayarkan zakat sisanya. Bayarkan zakat sisanya, sehingga dipotong dulu utangnya, baru sisanya dibayarkan zakat. Diriwayatkan oleh Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam dalam kitabnya Al-Amwal. Tayyib. Dari semua riwayat ini kita bisa mendapatkan bahwa jika utangnya dibayarkan sebelum haul, sehingga hartanya kurang dari nisab, maka tidak ada kewajiban zakat. Sehingga jika utangnya dibayarkan sebelum haul, artinya sebelum dia membayar zakat, yang itu bisa mengurangi harta zakat, maka jika di bawah nisab tidak wajib untuk dizakati. Tapi kalau masih di atas nisab wajib dizakati, hanya saja nilai zakatnya jadi berkurang. Sehingga misalnya ada orang yang memiliki tabungan, sebagai contoh kasus, si A atau si B memiliki tabungan senilai misalnya 200 juta. Dan ini di atas nisab. 200 juta ini di atas nisab. Baik. Kemudian haul dari tabungan ini misalnya adalah bulan Syawal tahun 1442, Syawal besok. Dan si B punya utang, dia punya utang senilai 50 juta. Yang ini deadline-nya, deadline utang, batas akhir. Jadi utang ini utang berjangka. Misalnya batas akhirnya adalah Desember. Desember tahun 2021. Berarti Desember besok. Baik. Anda bisa perhatikan di sini bahwa batas akhir antara utangnya si B dengan haulnya si B lebih dekat haulnya si B. Ya, sehingga haulnya si B di sini di Syawal tahun 42. Syawal besok itu bertepatan dengan bulan apa? Sekitar bulan atau bulan Mei ya, sekitar bulan Mei, baik, bulan Mei. Sementara deadline utangnya di Desember tahun 21. saat ini dia berada di sini. Dia berada di sini dengan membawa uang 200 juta. Dan ini adalah utangnya 50 juta. Kalau dia segerakan utangnya ini, sehingga dia ajukan lalu dibayarkan di bulan Ramadan, di bulan Ramadan dia bayarkan. Yang ini adalah bulan April, dia bayarkan. Sehingga di sini berkurang dari 200 juta dikurangi 50 juta. Maka tersisa berapa? 150. Maka nanti ketika di bulan Syawal, dia bayarnya 150, 2,5% dari 150. Dan tentu angkanya akan lebih kecil. Berbeda kalau dia bayarkan utangnya di bulan Desember, maka di sini utuh jadi 200 juta dikurangi 2,5% zakatnya akan lebih besar. Baik. Sehingga kalau utang itu tidak dia bayarkan sebelum jatuh haul, maka utang itu di sini saya sebutkan bisa dihitung sebagai zakat. Walhamdulillahirrabbilalamin. Dan ini bisa kita simpulkan dari beberapa keterangan yang disampaikan oleh Utsman bin Affan. Kemudian, siapa tadi? Maimun bin Mihran, ulama tabi'in, yang beliau mengajarkan, kalau sudah datang waktunya zakat, maka kurangi dulu kewajiban-kewajiban utang, baru silahkan dibayarkan zakat untuk sisanya. Selanjutnya, kita akan beralih ke zakat utang, ya, yang tidak dibayarkan. Ini zakat utang yang jika dibayarkan sebelum haul. Yang kedua adalah utang yang tidak dibayarkan. Tidak dibayarkan sampai haul, sampai melewati haul. Utangnya tidak dibayarkan sampai melewati haul. Sebagai gambarannya tadi, ada orang utang di bulan sekarang. Dia utang sekarang di bulan apa? Februari, Maret. Dia utang di bulan Maret, jatuh temponya di Desember. Sementara zakat dia berada di Syawal atau di Muharram. Di Muharram. Di Muharram tahun 43. Ada nilai utangnya atau nilai hartanya 80 juta. Dia punya utang di Desember senilai 50 juta. Zakatnya di bulan Muharram. Baik. Kalau dia bayarkan utangnya yang 50 juta itu di Desember, berarti nanti akan melewati bulan zakatnya, yaitu bulan Muharram. Yang ini, jika melewati bulan Muharram, berarti mau tidak mau, total zakatnya 80% harus dibayarkan zakatnya. Nah, sekarang apakah dia wajib untuk zakat? Sementara dia punya beban senilai 50 juta, ulama beda pendapat. Ada khilaf di antara ulama dalam masalah ini. Pendapat pertama mengatakan, tetap wajib zakat. Pendapat pertama mengatakan tetap wajib zakat. Pendapat kedua mengatakan tidak wajib zakat. Baik. Khilaf ini disebutkan oleh Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni. Kita buka Al-Mughni ya. Beliau menyebutkan khilaf di antara para ulama terkait orang yang punya utang dan itu belum dibayarkan. Beliau mengatakan dalam Al-Mughni, di jilid yang kelima, wajumla dzalika anna ad-dayna yamna'u wujub az-zakati fil amwali al-batinah riwayatan wahidah wa hiya al-athman wa urud at-tijarah wa bihi qala Ata wa Sulaiman bin Yasar wa Maimun bin Mihran wal Hasan wal Nakhai wal Laits wa Malik wa Tsauri wal Auza'i wa Ishaq wa Abu Tsaur wa ashabur ra'yi Kesimpulannya, bahwa utang itu bisa menghalangi zakat. Untuk harta batin. Jadi para ulama membagi harta itu menjadi dua. Para ulama membagi harta itu menjadi dua. Ini sebenarnya kita bahas di kajian seputar masalah amil. Kata para ulama, harta itu ada dua. Ada harta zahir, ada harta batin. Lahir batin ya. Kalau ini yang nampak di permukaan. Nampak di permukaan, sehingga orang lain bisa tahu. Contohnya hasil pertanian. Binatang ternak. Tidak mungkin kambing disimpan di lemari. Apalagi unta disimpan dalam kulkas. Sehingga semua orang tahu, wah ternakmu banyak. Ini sudah jauh di atas nisab. Kamu berkewajiban untuk bayar zakat. Ada harta batin, yaitu harta yang berupa emas, perak, dan seterusnya. Uang, termasuk diantaranya adalah barang dagangan. Untuk harta batin seperti ini tidak ada yang tahu kecuali pemiliknya. Sehingga harta itu tersimpan dalam lemari, dalam tabungan, dan seterusnya. Baik, kata Ibnu Qudamah rahimahullah, bahwa orang yang punya utang harta batin, utang emas, utang perak, dan dia juga punya tabungan untuk harta batin, punya tabungan uang, dan seterusnya, maka jika keberadaan utang itu menyebabkan saldonya di bawah nisab, yamna'uz zakat. Maka utang itu bisa menghalangi orang tersebut untuk bayar zakat. Meskipun utang itu belum dia bayarkan. Kembali kami ingatkan, catatan ini berlaku jika utangnya belum dibayarkan. Kalau utangnya sudah dibayarkan seperti tadi, ya jelas itu mengurangi zakat. Sehingga tadi ya, ada orang punya harta senilai 80 juta, lalu di saat yang sama dia punya utang 50 juta, dia punya harta 80, dia punya utang 50, dan zakatnya atau dia bayar utang sebelum menunaikan zakat. Maka karena hartanya sudah kurang dari satu nisab sebelum tiba haul, maka dia tidak wajib membayar zakat. Sedangkan untuk kasus yang kedua ini, sampai melewati haul, utangnya belum dibayar. Sehingga di titik haul, saldo dia masih 80 juta, bahkan lebih. Apakah orang seperti ini wajib zakat? Menurut pendapat yang pertama, tidak wajib zakat. Keberadaan utang itu bisa menghalangi zakat. Untuk harta yang batin, dan ini merupakan pendapat Atha' bin Abi Rabah, Sulaiman bin Yasar, Al-Hasan Al-Basri, An-Nakha'i, Laits, Imam Malik, Ats-Tsauri, Al-Auza'i, dan seterusnya. Termasuk Ashabur Ra'i, para ulama Kufah. Baik, ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, pendapat yang pertama ini pendapat Imam Ahmad. Dan pendapat Madhab Hambali. Sekarang kita beralih ke pendapat yang kedua. Wa qala Rabi'ah, Rabi'atul Ra'i, gurunya Imam Malik, wa Hammad bin Abi Sulaiman, wa Syafi'i fi Jadid, qaul fi Jadid qaulaihi, la yamna'uz zakah, li'annahu hurrun muslimun malakan nisaban haulan, fawajabat 'alaihi zakatu kaman la dayna 'alaihi. Sementara Rabi'ah, Hammad bin Abi Sulaiman, Imam Asy-Syafi'i dalam qaul yang baru, pendapat yang baru beliau, Qaul Jadid, setelah beliau hijrah atau pindah ke Mesir. Kata beliau, bahwasanya keberadaan utang ini tidak menghalangi zakat, alias dia tetap wajib untuk dizakati. Sehingga orang punya utang, yang utang itu jika dibayarkan bisa mengurangi nisab, tapi dia tidak bayarkan sampai jatuh tempo zakat tiba, maka kata Imam Asy-Syafi'i tetap wajib zakat dan tidak menghalangi zakat. Alasannya adalah karena dia seorang muslim yang merdeka dan dia bisa menggunakan hartanya kapanpun, punya harta sebesar satu nisab yang sudah mencapai haul, maka dia wajib untuk bayar zakat kaman ladaina lahu, sebagaimana orang yang kaman ladaina alaihi, sebagaimana orang yang tidak wajib atau tidak punya kewajiban utang. Artinya, kalau tidak dia bayarkan utang 50 juta ini di depan, maka ini sebagaimana orang yang nggak punya utang. Ya ini kan harta yang ada pada dirimu, wajib untuk kamu zakati. Tayyib. Dan khilaf ini disebutkan oleh Imam Ibn Utsaimin dalam Syarhul Mumti. Dan beliau memberikan sebuah kesimpulan. Ya. Beliau memberikan kesimpulan terkait apakah dizakati atau tidak. Kata Ibn Utsaimin dalam kitabnya Syarhul Mumti, beliau mengatakan, وَالَّذِي أَرْجَحُهُ وَالَّذِي أُرَجِّحُهُ أَنَّ الزَّكَاةَ وَاجِبَةٌ مُطْلَقًا وَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ يُنْكِسُ النِّصَابُ. Pendapat yang aku rajihkan, yang aku nilai lebih kuat, bahwasanya zakat ini statusnya wajib secara mutlak. Meskipun dia punya kewajiban utang, yungkisu nisab, yang mengurangi nisab. Illa dainan wajaba qabla hululiz zakah, kecuali utang yang harus dibayarkan sebelum satu haul zakat. Wajibu ada'uhu, maka dia harus bayarkan utang itu. Summa yuzakki ma baqiya ba'dahu. Lalu dia zakatkan, dia bayarkan zakat untuk sisanya. Wabidzalika tabra'u dzimmah, dengan itu maka dia menggugurkan seluruh kewajibannya. Tayyib. Sehingga Imam Ibn Utsaimin rahimahullah, beliau lebih menguatkan pendapat yang mengatakan wajib zakat, dan ini adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Sehingga kami ulang, bahwa orang yang punya saldo di atas nisab, misalnya 80 juta, dan dia punya kewajiban untuk membayar zakat di bulan Muharram, sementara dia punya utang senilai 50 juta di ujung akhir tahun, dan utang itu tidak dia bayarkan sampai datang haul, maka saldo yang di atas nisab ini tetap wajib untuk dizakati. Dan kasus ini cukup banyak terjadi di masyarakat ya, terutama utang dagang. Ada orang misalnya belanja, dia seorang trader, dia utang dagang, belanja, lalu dia taruh di tokonya. Selama setahun dia belum bayar, dan sudah satu nisab jelas ini. Hartanya sudah satu nisab, stoknya sudah satu nisab, selama setahun dia belum bayar. Maka, apakah dia wajib untuk zakat? Jawabannya wajib. Kecuali kalau dia punya uang tunai, lalu dia bayarkan, sehingga nanti mengurangi nominal zakatnya. Baik, semoga bisa dipahami dengan baik untuk kasus semacam ini. Selanjutnya kita beralih ke jenis zakat yang kedua, yaitu zakat piutang. Bagaimana cara perhitungan zakat piutang? Zakat piutang. Baik. Sebelum kita membahas tentang zakat piutang, terlebih dahulu kita akan bahas tentang sebuah atau salah satu di antara syarat zakat. Salah satu di antara syarat zakat adalah milkut tam mustaqirran. Di antara syarat zakat adalah dimiliki pribadi sempurna. Dimiliki secara pribadi sempurna. Artinya, tidak ada kaitannya dan sangkut pautnya dengan hak milik orang lain. Nah, apa yang dimaksud dengan milkut tam? Mustaqirran. Apa yang dimaksud dengan syarat milkut tam mustaqirran? Ada penjelasan yang kami kutip dari Nawazilul Zakah. Ditulis oleh Dr. Abdullah Al-Ghufaili. Beliau menyebutkan tentang syarat milkul mal at-tam bin nisbati lil muzakki. Syarat kepemilikan harta yang sempurna dilihat dari orang yang wajib bayar zakat. Kata beliau, fi qaulain, ada dua pendapat dalam masalah ini. Al-qaulul awwal milkur raqabah wal yad. Wadhalika bi ay yatamakkana min at-tasarrufi fima yamliku bihasabi ikhtiyarihi. Wa huwa qaulul jumhur min al-Hanafiyah wal Malikiyah wa qaulun inda Asy-Syafi'i wa qaulun inda Asy-Syafi'iyah wal madhhab inda al-Hanabilah. Al-qawlu thani milkul raqabah faqat, wa huwa al-madhab inda al-Syafi'iyah, wa riwayatun inda al-Hanabilah. Kata beliau, bahwa syarat milik pribadi secara sempurna, itu ada khilaf di antara para ulama. Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, syarat milik pribadi secara sempurna adalah milkur raqabah wal yad. Milkur raqabah artinya milik pribadi sempurna. Milkul yad artinya milik, artinya bisa mengendalikannya. Ini kepemilikan. Ini penguasaan, kuasa. Artinya bisa dia kendalikan. Pendapat yang kedua, milkur raqabah saja. Baik. Sehingga ada dua pendapat ulama terkait status syarat dimiliki secara sempurna. Yang pertama adalah milkur raqabah waliyat. Tidak hanya milkur raqabah saja, tapi milkur raqabah waliyat. Dimiliki pribadi dan dia punya kuasa dalam mengendalikannya. Pendapat yang kedua, sebatas milik pribadi, kepemilikan. Artinya apa? Bahwa harta itu disebut sebagai milkut tam, menurut pendapat yang kedua, ini pendapat satu, ini pendapat dua, menurut pendapat yang kedua, jika sudah dimiliki pribadi, meskipun belum dikuasai. Sebagai contoh adalah piutang saya. Saya pernah ngutangi si A, dan si A ini orangnya tidak mampu. Sehingga setiap kali saya tagih, dia mengatakan saya tidak mampu. Saya belum bisa bayar, belum bisa bayar. Akhirnya saya punya kebijakan, ya sudah, ini enggak usah ditagih-tagih, kasihan orangnya. Kalau dibayar, alhamdulillah, ya tidak saya tagih. Maka di situ harta itu adalah milku raqabah bagi kita yang memberikan utang tadi. Statusnya sebagai apa? Milku raqabah. Tapi kita enggak punya milku yad. Karena kita enggak bisa mengendalikan harta itu. Sehingga harta itu mau kita pakai belanja, mau kita gunakan untuk yang lain, enggak bisa. Misalnya kita mau bayar SPP anak. Ya sudah, saya sampaikan kepada misalnya yang utang tadi, nanti tolong bayarkan SPP saya, anak saya. Oh, dia nggak punya duit, gimana? Ya, kalau gitu saya bayarkan saja kalau saya punya duit. Oh, ini saya nggak punya duit. Sehingga kita nggak bisa mengendalikan harta itu. Berarti harta itu di luar milku yad. Harta itu di luar milku yad. Meskipun kita punya milku raqabah. Contoh yang lain, barang yang kita gadaikan. Kita punya emas, dan kita gadaikan di tangan orang lain. Sehingga emas itu milik siapa? Milik kita, sebagai milku raqabah. Tapi karena emas itu di luar kendali kita nggak bisa jual emas itu, kita juga nggak bisa motong untuk kita jual sebagian, nggak bisa. Maka dia bukan milku yad. Baik, sehingga bedakan dua hal ini, ada milku raqabah, ada milku yad. Dan pendapat jumhur ulama bahwa syarat utang itu harus milkur raqabah dan milkul yad. Pendapat jumhur. Dan insya Allah pendapat jumhur inilah yang lebih mendekati dan yang kita jadikan sebagai acuan. Bahwa syarat utang, milkul tam dimiliki sempurna adalah milkur raqabah dan milkul yad. Kalau kita paham ini, insya Allah mudah untuk memahami seperti apa zakat piutang. Nah, para ulama membagi piutang menjadi dua, berdasarkan perbedaan antara milku rokabah dengan milku yad. Maka para ulama mengatakan bahwa piutang ada dua. Pertama adalah piutang lancar. Yang kedua, piutang macet. Pertama adalah piutang lancar, yang kedua piutang macet. Untuk piutang lancar, cirinya di sini dijelaskan, saya bawakan keterangan dalam mausu'ah fiqhiyah. Piutang lancar adalah piutang yang dibawa oleh mukir, orang yang mengakui kalau dia punya utang, dan badhil, dia mampu untuk bayar utang itu. Yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai mali. Piutang lancar adalah piutang di tangan maliun. Mali. Siapakah mali itu? Mali itu ada dua syarat, ya. Dia mengakui bahwasanya dia punya utang. Syarat yang kedua adalah dia mampu untuk bayar. Kalau mau ditambahkan syarat yang lain, misalnya, bisa saja kita tambahkan satu lagi adalah tidak suka menghindar. Tidak suka menghindar. Mampu dalam arti dia punya kemampuan ekonomi. Mengakui dalam arti dia menyadari dia punya utang, tapi kadang ada orang suka menghindar, saking hilang, atau misalnya ganti nomor HP dan seterusnya. Nah, kalau utang itu di posisi tiga ini, dibawa oleh orang yang memiliki tiga sifat ini, ya, dia mengakui kalau dia punya utang, dia mampu bayar, dan dia tidak suka menghindar, maka utang itu terhitung sebagai utang lancar. Nah, untuk utang yang lancar, maka jumhur ulama mengatakan bahwa utang lancar wajib dizakati. Menurut pendapat jumhur. Sehingga dia meskipun berada di tangan orang lain, tetap wajib untuk dizakati. Menurut pendapat jumhur. Kita bacakan keterangan dalam mausu'ah fiqhiyah, ya, ensiklopedi fiqih. Wadhahaba jumhurul ulama ila anna dainal hal kisman. Jumhur ulama mengatakan bahwasanya utang yang harus dibayar, piutang yang ada di tangan orang lain yang sudah jatuh tempo ada dua. Dainun hal marjul ada. Wa dainul hal ghairu marjuwil ada. Piutang yang sudah jatuh tempo yang bisa diharapkan untuk dilunasi. Dan piutang yang sudah jatuh tempo, yang macet. Nah, lalu di sini beliau dinyatakan, Faddainul hal al-marjul ada, untuk piutang yang sudah jatuh tempo, yang diharapkan bisa bayar, wa makana ala mukirin bihi badilin lahu, adalah utang yang dibawa oleh orang yang mengakui keberadaannya, keberadaan utang itu, dan dia mampu untuk bayar. Wafi akwal, dan ada beberapa pendapat ulama dalam masalah ini, apakah wajib dizakati ataukah tidak. Dengan catatannya, duit itu masih ada di tangan orang yang utang, bukan di tangan kita. Cuman kita kalau mau nagih kapanpun, insya Allah dia siap. Menurut madhab Hanafiyah, Hambali, dan ini pendapat Ats-Tsauri, bahasanya anna zakatahu tajibu ala sahibihi kulla amin. Zakatnya wajib untuk ditunaikan oleh pemiliknya kulla amin, setiap tahun. Li'annahu malun mamlukun lahu, karena itu adalah harta miliknya. Tayyib. Illa annahu la yajibu alaihi ikhraju zakati minhu ma lam yaqbidahu. Fa idza qabadahu zakka likulli ma madha minas sinin. Hanya saja dia tidak wajib zakat kecuali setelah dia pegang harta itu dan dia bayarkan zakat total selama sekian tahun. total selama sekian tahun ketika harta itu dipegang oleh siapa? Oleh orang yang berutang. Sehingga misalnya si A memberi utang kepada si B senilai 100 juta. Dan si B ini orangnya mengakui utang itu, dia juga orang yang mampu, dan si B bukan termasuk tipe welut ya, yang kalau dicekal ucul. Dia ya kalau ditagih dia tanggung jawab konsekuen. Tahun pertama tidak ditagih, dibiarkan. Tahun kedua juga tidak ditagih. Tahun ketiga mau dia tagih. Lalu dibayar oleh si B. Begitu B dapat warisan, dia dapat harta yang lebih. Ya. Selain dia juga punya tabungan, dia bayarkan. Pak, daripada saya megang harta Bapak nih, tak bayarkan semua 100 juta. Maka si A wajib membayarkan zakat 2,5% kali 3 kali 100. Kenapa kali 3? Karena zakatnya untuk 3 tahun. Baik. Ini pendapat jumhur ulama. Ya. Dan insya Allah pendapat inilah yang lebih mendekati. Dan ada pendapat yang kedua, wa madhhabu Syafi'i, dan pendapat Imam Syafi'i fil Adhar dalam riwayat yang lebih zahir. Dan Hammad bin Abi Sulaiman serta Ishaq dan Abu Ubaid, bahasanya orang ini wajib untuk mengeluarkan zakatnya untuk zakat piutang yang bisa diharapkan dilunasi. Fi nihayati kulli haulin, di setiap akhir haul. Kal mali ladzi huwa biyadihi, sebagaimana itu harta yang ada di tangannya. Sehingga uang 100 juta tadi meskipun ada di tangan B, tapi si A setiap tahun wajib untuk bayar zakatnya. Ini pendapat yang kedua. Li'annahu qadirun 'ala akhdhihi wa at-tasarrufi fihi, dan karena dia mampu untuk mengambilnya dan mampu untuk menggunakan harta itu, maka tetap wajib untuk dia bayarkan zakatnya. Wallahu a'lam. Tayib. Anda bisa menggunakan pendapat jumhur, juga boleh menggunakan pendapat Syafi'i dalam masalah ini. Dan kalau menggunakan pendapat Syafi'i, insyaallah lebih ringan. Karena setiap tahun dibayarkan sehingga tidak perlu numpuk beberapa tahun. Selanjutnya, kita akan beralih ke piutang macet. Piutang macet, ada 3 pendapat ulama. Macet itu berarti definisinya adalah piutang yang dibawa oleh orang yang tidak memenuhi salah satu dari 3 syarat. Bisa jadi dia tidak mengakui, atau dia tidak mampu bayar, atau dia suka menghindar. Salah satu dari itu. Baik. Nah, piutang macet ini apakah wajib dizakati? Ada khilaf di antara ulama, di sini saya sebutkan. Pertama, dizakati saat pelunasan selama masa piutang. Sehingga misalnya si A ngutangi si B. Tapi B ini mau mengandalkan warisan. Tahun pertama orang tuanya belum mati. Tahun kedua orang tuanya belum mati. Tahun ketiga orang tuanya juga belum mati. Si B berharap kapan orang tuanya ngasih warisan ke dia. Ya. Sampai akhirnya tahun keempat orang tuanya si B mati. Lalu dia dapat warisan. Kemudian dibayarkan ke si A utangnya. Nah, karena si B ini waktu megang utang dia kondisinya miskin, ditagih nggak bisa, sehingga dia hanya bisa mengandalkan warisan. Begitu dia dapat warisan baru dibayar, maka si A wajib membayar utangnya, wajib membayar zakatnya selama masa piutang. 100 juta kali 2,5% kali, misalnya tadi berapa tahun? 4 tahun kali 4. Ini pendapat Imam Syafi'i. Pendapat yang kedua, dizakati sekali saat pelunasan. Sehingga begitu nerima, langsung dizakati sekali saat pelunasan. Pendapat yang ketiga, tidak wajib zakat. Begitu nerima 100 juta, ya sudah ditunggu. Ditunggu, dan dia mulai haul baru. Nanti tahun depan baru dizakati. Dan ini pendapat Hambali. Rincian ini disebutkan dalam Mausu'ah Fiqhiyah. Ya. Di Di sini dinyatakan wa ammad dain ghairul marjuil ada, untuk utang yang tidak diharapkan pelunasannya adalah utang yang dibawa oleh mu'sir, orang yang miskin, kesulitan. Au jahid, atau orang yang tidak mengakui keberadaan utang itu. Au mumatil, atau secara sengaja dia menunda pembayaran utang. Wa fi madzhab, ada beberapa pendapat ulama di situ. Menurut Hanafiyah, dan ini adalah pendapat Qatadah, Ishaq, Abu Thawr, salah satu pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayat, salah satu pendapat Imam Syafi'i, tidak wajib zakat. Sehingga Anda ketika punya piutang yang dia orangnya enggak bisa ditagih, atau kalau ditagih ngilang, atau bahkan tidak mengakui, maka tidak wajib zakat. Ternyata kok tiba-tiba dia bayar zakat. Alhamdulillah. Anda terima? Apakah langsung dibayarkan zakatnya? Tidak. Tunggu setahun. Sebagaimana Anda baru menerima uang yang baru. Baru menerima pendapatan yang baru. Li'annahu ghairu maqdurin 'alal intifa', karena dia tidak mampu untuk memanfaatkan. Dan ini seperti yang tadi kita sebutkan, bahwasanya dia tidak memenuhi status milkur raqabah dan milkul yad. Tidak memenuhi status milkur raqabah dan milkul yad. Dia tidak memenuhi milkul yad karena dia tidak punya kuasa dalam mengendalikannya. Kemudian pendapat yang kedua, ini pendapat Ats-Tsauri, Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayat dan seterusnya. Dan pendapat Imam Syafi'i, wa huwal adhar, dan itu yang lebih zahir, dizakati idza qabadahu lima madha minas sinin. Dizakati ketika diterima selama rentang sekian tahun. Jadi kalau tertahan di situ selama 5 tahun ya kali 5. Kemudian madhab yang terakhir adalah madhabnya Imam Malik, dizakati idza qabadahu li amin wahid. Dizakati ketika menerima untuk 1 tahun. Sehingga sekali saja. Ya. Wa in qama 'indal madin aqwam a'waman. Meskipun utang itu berada di tempat orang yang berutang selama bertahun-tahun. Misalnya selama 5 tahun tetap dizakati sekali. Dan ini pendapat Umar bin Abdul Aziz, Al-Hasan, Al-Laith, dan Al-Auza'i. Rahimahumullahul jami'. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tayyib. Dan kami sarankan Anda bisa mengambil pendapat yang kedua dalam masalah ini. Yaitu dizakati sekali. Ini berdasarkan keterangan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Fiddainil madnun. Untuk utang yang kita punya dugaan akan dibayarkan meskipun di akhir. In kana shadiqan falyuzakkihi idza qabada. Kalau memang jujur seperti itu, maka bayarkan zakat ketika diterima. Lima madha, untuk semua yang berlalu, dan itu dibayarkan sekali. Ya. Ikuti pendapat Imam Malik, bahasanya dibayarkan sekali ketika menerima, dan insyaallah pendapat ini yang lebih mendekati. Karena harta itu adalah bukan harta pemiliknya, dalam arti pemiliknya tidak bisa mengendalikannya, sehingga dia mau pakai nggak bisa, dia mau kendalikan nggak bisa, dia mau pakai belanja nggak bisa, maka tidak memenuhi milik utang. Wallahu a'lam. Lalu utang zakat itu apa sih? Tidak memiliki uang tunai untuk bayar zakat. Seperti kasus kemarin. Ada orang yang dia punya barang dagangan, jumlahnya banyak. Tapi gak laku. Dan dia gak bisa bayar zakatnya. Karena dia gak punya uang tunai. Akhirnya terutang. Nah, terutang seperti ini statusnya sebagai utang zakat. Sehingga karena dia sebagai utang zakat, maka nanti kalau sudah punya uang, baru dibayarkan zakatnya. Tayyib, demikian yang bisa kita sampaikan sebagai muqaddimah, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita simak tayangan berikut. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu فيقول رب لولا أخرتني إلى ajalin qarib. Fa'asaddaq wa'akum minas salihin. Salurkan donasi Anda untuk pembangunan SDTK MIPS melalui rekening Bank Syariah Mandiri. Kode Bank 451. Nomor rekening 7441049999 atas nama Yayasan Amal Abadi Indonesia. Info donasi 082-1234574-1. Jazakumullahu khairan. Baik. Selanjutnya bagi Anda yang mau bergabung kami persilahkan. Kita angkat telepon yang pertama, silahkan. Silahkan, Anda sudah terhubung. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bapak. Iya. Ustaz izin bertanya, kalau si A punya piutang ke B 40 juta dan si B membayarkan 1 juta setiap bulan. Itu apakah 40 juta itu bagi si A itu tetap dihitung sebagai tambahan untuk zakatnya apa tidak? Si B hanya bisa membayar nyicil ya. Iya, 1 juta sebulan. Baik. Kalau yeah, diminta untuk melunasi lebih cepat, nggak bisa? Bisa. Cuman sepakat untuk 1 juta sebulan. Baik. Iya. Yeah. Nah. Terima kasih Ustaz. Barakallah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada tanya jawab yang disampaikan kepada Syekh Dr. Sa'ad Al-Khathlan Hafizahullah Ta'ala terkait jual beli kredit. Apakah wajib untuk dibayarkan zakatnya untuk masa cicilan yang belum dibayarkan? Misalnya kredit mobil senilai 100 juta misalnya. Nah, kemudian dalam kesepakatan, karena ini jual beli kredit, ada kesepakatan cicilan 3 juta per bulan. Sehingga dia bayarkan 3 juta per bulan. Apakah yang sisanya itu wajib dizakati? Sehingga misalnya sudah dibayarkan sebanyak misalnya 30 juta. Masih kurang 70 juta. Dan 70 juta itu apakah dihitung? Beliau mengatakan dihitung. Sekalipun itu belum jatuh tempo. Karena posisi orang yang bayar ini termasuk orang yang mampu. Dan dia bayarkan sesuai dengan kemampuannya. Cuman dia diikat dengan kesepakatan sehingga hanya bisa ditagih 3 juta per bulan. Karena itu lebih amannya, sebaiknya dibayarkan zakatnya. Sehingga 70 juta tadi digabungkan dengan harta yang kita miliki. Wallahu a'lam. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan. Ya, mau tanya ini Ustaz. Untuk zakat itu nisabnya lebih tepat disesuaikan dengan harga emas atau harga perak ya? Baik. Itu yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, nah, saya kan wanita, sholat di rumah. Nah, kebetulan bisa mendengar azan ya dari masjid. Nah, yang paling tepat itu setelah mendengar azan, biasanya itu saya berdoa antara azan dan iqomah, setelah selesai baru sholat. Tapi ada juga yang begitu azan orang langsung sholat. Sholat sunnah dulu baru itu. Nah, itu yang lebih tepat yang mana ya Ustaz ya? Itu aja Ustaz. Syukran sebelumnya, barakallahu fik, jazakallahu khair. Jazakumullahu khairan. Apakah zakat uang itu nisabnya kepada emas ataukah perak? Ini sudah kita bahas di pertemuan pertama ketika membahas tentang zakat mal. Perhitungan zakat mal nanti ibu bisa merujuk di video yang sudah pernah kita tayangkan terkait khilaf ulama apakah uang itu dianalogikan ke emas ataukah ke perak. Dan pendapat yang dipilih oleh beberapa ulama termasuk juga yang dipilih oleh oleh MUI ya, Majelis Ulama Indonesia. Dan itu pendapat yang ma'ruf di sekitar kita, mengacu kepada emas. Sehingga nilainya mengacu kepada nisab emas, kurang lebih sekitar 78 juta untuk saat ini. Dengan asumsi harga emas sekitar 800 ribu. Kemudian yang kedua, untuk wanita yang sholat di rumah, jika dia sudah mendengarkan adzan, selama dia yakin bahwa itu sudah masuk waktu sholat, maka bisa langsung mengerjakan sholat qobliyah. kemudian bisa langsung mengerjakan sholat wajib. Bisa juga dia selesai sholat qobliyah, lalu berdoa dulu, nunggu qomat, baru kemudian sholat wajib. Meskipun dia sholat sendiri, tidak mengikuti masjid. Intinya dalam hal ini, wallahu ta'ala alam, diperbolehkan baginya untuk sholat qobliyah dengan adzan yang ada di masjid, selama yakin bahasanya sudah masuk waktu sholat, dan nanti setelah sholat qobliyah dia sholat wajib. Wallahu a'lam. Ustadz, bagaimana hukum menghadiahkan pahala Fatihah untuk Nabi? Bagaimana hukum menghadiahkan pahala Al-Fatihah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mohon untuk dibedakan antara menghadiahkan amal untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menghadiahkan sholawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau menghadiahkan sholawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sama dengan bersholawat kepada beliau, dan ini disyariatkan. Sehingga amal yang dilakukan oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada yang kaitannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang bentuknya sholawat atau salam. Ini disyariatkan dan kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, berikanlah salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang mau nyebut itu menghadiahkan salawat dan salam atau menyebut bersalawat dan salam, sama saja. Ketika kita membaca Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad atau salawatullahi wa salamuhu alaihi, salawatullah wa salamuhu ala Rasulillah, mau disebut menghadiahkan salawat untuk Nabi atau disebut bersolawat untuk Nabi, hakikatnya sama saja. Intinya dua hal ini disyariatkan dalam Al-Quran di surat Al-Ahzab sebagaimana dalam ayat yang tadi kita kutip. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Yang kedua adalah menghadiahkan amal selain sholawat. Dalam arti, seorang hamba itu beramal, lalu dihadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Misalnya, amal apa saja? Bacaan Quran. Bacaan Al-Fatihah. Kemudian apa lagi? Misalnya, sholat. Apalagi puasa. Dan seterusnya. Apakah boleh menghadiahkan seperti ini untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pertama yang perlu kita pahami bahwa semua umat manusia mengetahui kebenaran di alam raya ini setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkat dakwah dari beliau. Kita ulang, bahwa kita tahu salawat, kita tahu bacaan, kita tahu kegiatan sholat, ibadah sholat, bacaan Al-Quran, puasa, dan seterusnya. Demikian pula yang dilakukan oleh manusia sedunia ini. Setelah Nabi Muhammad SAW, mereka mengetahui semua amalan itu karena dakwah siapa? Rasulullah SAW. Sehingga andai kan Nabi SAW diam saja, beliau dapat wahyu, tidak beliau sebarkan. Beliau diam saja. Maka kita tidak akan mengetahui bagaimana cara sholat. Kita tidak tahu bagaimana cara puasa, kita tidak tahu bacaan Al-Fatihah maupun bacaan Al-Quran yang lainnya. Namun karena beliau sampaikan, lalu diterima oleh sahabat, kemudian sahabat menyampaikan ke generasi setelahnya, dan terus turun-temurun seperti itu sampai tiba di tempat kita, maka kita bisa mengetahui itu awalnya adalah dari dakwah Nabi SAW. Dan yang namanya pahala dalam Islam itu mengikuti skema Ponzi. Sehingga ini ada sahabat, sahabat, sahabat. Sahabat nanti punya murid tabi'in, tabi'in, tabi'in. Ini juga punya murid. Ya, ini punya murid, ini punya murid. Nanti tabi'in punya murid lagi. Ya, tabi'in punya murid, ini punya murid, ini punya murid. Sehingga terjadilah skema Ponzi. Jutaan manusia, bahkan miliaran manusia yang ada di bawahnya, mereka mengikuti apa yang diajarkan oleh atasnya. Sehingga ketika itu terjadi, maka siapapun yang beramal di bawah ini, atasnya turut dapat pahala. Begini ya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna nahnu nuhyil mauta, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Akulah yang menghidupkan makhluk yang mati. Wa naktubu ma qaddamu, dan aku catat segala yang telah dia kerjakan, segala yang mereka kerjakan, wa atharahum, dan dampak dari apa yang mereka kerjakan. Sehingga Allah tidak hanya mencatat amal kita, Allah juga mencatat pengaruh dari amal kita. Sehingga ketika kita beramal, lalu diikuti oleh orang lain, maka orang itu mendapatkan pahala dan kita juga dapat pahala. Makanya Nabi SAW pernah bersabda, ya, dalam sebuah hadis, Ad-dalu alal khair kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan orang lain untuk melakukan kebaikan, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana pelakunya. Karena itulah Nabi Muhammad SAW, beliau mendapatkan pahala dari amal yang dilakukan oleh seluruh umatnya. Gak ada yang putus. Makanya Allah Ta'ala nyatakan dalam Al-Quran, di surat Al-Qalam, Wa inna laka la ajran ghaira mamnun. Wa inna laka la ajran ghaira mamnun. Dan engkau mendapatkan pahala yang tidak pernah putus, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tidak pernah putus? Karena semua orang ini ketika dia beramal, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam turut mendapatkan pahala. Anda membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sampai akhir. Anda mengerjakan salat, Anda berpuasa, Anda melakukan amal apapun, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam turut mendapatkan pahalanya. Baik dihadiahkan maupun tidak dihadiahkan. Sehingga mau dihadiahkan enggak dihadiahkan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajari ini semuanya. Maka beliau mendapatkan pahala dari amal itu sekalipun kita tidak menghadiahkannya. Lalu apa manfaat itu dihadiahkan? Terlebih dari itu jamaah, menghadiahkan amal untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam semacam ini tidak dilakukan oleh para sahabat yang mereka lebih mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibandingkan kita. Mereka lebih pintar dalam meniru Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap aktivitasnya, dan juga tidak dilakukan oleh ulama tabi'in, tabi' tabi'in, tidak dilakukan oleh para ulama madhab, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, atau imam-imam yang lainnya. Kalau Anda menemukan sebuah referensi bahwasanya mereka menghadiahkan amal untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, silahkan disampaikan ke kami. Baik melalui nomor WA maupun SMS, silahkan. Kita sangat menerima. Dan intinya bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika seorang hamba itu beramal, beliau mendapatkan aliran pahala. Karena tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwasanya sahabat menghadiahkan amal seperti itu. Maka perbuatan semacam ini adalah perbuatan yang diingkari oleh para ulama, karena ini sesuatu yang apa, tidak ada dasarnya dalam syariat, sesuatu yang tidak sejalan dengan ajaran orang-orang soleh masa silam. Ada beberapa ulama yang mengingkari praktek seperti ini, seperti As-Sakhawi, ya, muridnya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, kemudian juga Ibnul Athar, muridnya Imam An-Nawawi. Mereka dengan tegas mengingkari perbuatan ini dengan alasan tidak pernah dipraktikkan oleh para sahabat, murid-muridnya Nabi sallallahu alaihi wasallam maupun para tabi'in. Wallahu taala alam. Semoga bermanfaat. Selanjutnya. Ustaz, saya punya piutang lancar 500 juta. Piutang macet 50 juta, utang dagang 600 juta, stok 300 juta. Berapa yang harus dibayar zakatnya? Baik, coba diulang. Stok 300 juta. 300 juta. Utang dagang 600 juta. Utang dagang. Utang dagang ini berarti bentuknya dia belanja lalu jadi stok 600 juta. Piutang macet 50 juta. Piutang macet 50 juta. Piutang lancar 500 juta. Piutang lancar 500 juta. Masya Allah. Baik. Berapa nilai zakatnya? Saya pilih-pilih dulu ya. Untuk yang piutang macet, ini kita coret saja. Tidak mempengaruhi, tidak menambah dan tidak mengurangi. La yazid wa la yanqus. Sekarang yang utang dagang ini. Utang dagang ini, kalau Anda bayarkan, utang dagang kalau Anda bayarkan sebelum jatuh tempo zakat, maka bisa mengurangi kewajiban zakat Anda. Sehingga yang wajib dizakati, adalah 300 juta stok. Plus piutang lancar. Piutang lancar senilai 500. Menurut pendapat yang mengatakan bahwa piutang lancar dizakati setiap tahun. Dan itu pendapat Imam Syafi'i. Kemudian dikurangi utang dagang. Baik, utang dagang senilai 600. Kalau ini Anda bayarkan sebelum haul, maka bisa menjadi pengurang. Tapi kalau belum Anda bayarkan sebelum haul, maka nanti wajib Anda bayarkan. Sehingga ini bisa menjadi plus, bisa menjadi minus. Bisa menjadi plus, bisa menjadi minus, tergantung apakah Anda bayarkan ataukah tidak. Kalau ternyata tidak Anda bayarkan, jadi sampai jatuh tempo, sampai masa haul datang, melewati masa haul, utang dagang ini belum Anda bayarkan. Maka Anda berkewajiban untuk bayar zakat 300 plus 500 plus 600 kali 2,5%. Tapi kalau ini Anda bayarkan, sehingga Anda bayarkan semampunya. Anda bayarkan dengan mengambil dari sini. Anda minta tolong dibayarkan. Maka ini berkurang nilainya. Misalnya tinggal 100. Berarti ini ada di dua angka, di angka 200. Ini ya. Sehingga nanti saldo harta Anda adalah 300 plus 100 piutang lancar yang belum dibayarkan dan utang dagang yang masih ada di tangan Anda senilai 200. Zakat Anda jadi 600 kali 2,5%. Wallahu alam, semoga bisa dipahami dengan baik. Cukup? Baik, demikian yang bisa kita bahas di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.